Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita baca kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang sedianya malam hari ini mestinya kitab tafsir ya. Nah, namun karena tadi malam kita libur tidak melanjutkan kitab At-Tibyan, sehingga malam hari ini kita baca kitab At-Tibyan agar supaya dalam satu pekan ini ada At-Tibyan juga. Alhamdulillah dalam pekan ini sudah kita baca kitab tafsir juga, yaitu pada malam Selasanya. Nah, baik, kita lanjut insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan. Dalam pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan adab-adab di dalam membaca Al-Quran, yaitu bab yang ke-6, masuk pada pasal yang ke-37 ya. Pasal yang ke-37 fi bayani adadis sajadati wa mahalluha awa mahalliha, menjelaskan tentang jumlah ayat-ayat yang disunnahkan untuk sujud tilawah padanya, dan juga menyebutkan tentang tempat-tempat dari ayat-ayat tersebut. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwasannya jumlah ayat yang disunnahkan untuk sujud padanya adalah ada pada 15 tempat ya. 15 ayat disunahkan padanya untuk sujud tilawah. 10 diantaranya ijma', kemudian yang 5 sisanya mukhtalafiha, diperselisihkan, dan yang sahih adalah ditetapkannya 5 tempat tersebut sebagai ayat sajadah, ayat yang disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, taib. Jadi yang diperselisihkan itu adalah tempat yang kedua dari surat Al-Hajj Karena dalam surat Al-Hajj ada dua tempat sajadah. Yang kedua diperselisihkan. Adapun tempat yang pertama dari surat Al-Hajj disepakati atau ijma para ulama disunnahkannya sujud tilawah padanya. Adapun tempat yang kedua dari surat Al-Hajj diperselisihkan, yang sahih disunnahkan sujud tilawah padanya. Kemudian yang diperselisihkan juga adalah dalam surat Sad, ya. Ayat dalam surat Sad, dan yang sahih disunnahkan untuk sujud pada surat Sad. Juga diperselisihkan pada surat An-Najm, dan yang sahih adanya sujud tilawah pada surat An-Najm sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat dalam surat Al-Insyiqaq. Ini juga diperselisihkan, yang sahih ditetapkannya sujud tilawah atau disunnahkannya sujud tilawah pada surat Al-Insyiqaq, dan yang terakhir sujud tilawah pada surat Al-Alaq. Ini diperselisihkan, yang sahih disunnahkan padanya untuk sujud tilawah. 10 tempat ijma' para ulama dan 5 sisanya berselisih. Yang sahih adanya syariat sujud tilawah pada 5 tempat tersebut, sehingga jumlah semuanya 15 tempat. Ini mengulang sedikit dari pertemuan yang lalu. Baik. Kemudian kita lanjut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa amma mahalluha, adapun tempatnya, itu pada surat apa saja sujud tilawah tersebut, fa sajdatul a'raf fi akhiriha, dan ayat sajadah pada surat Al-A'raf fi akhiriha, yaitu di akhir-akhir surat Al-A'raf. Warra'd akiba qawlihi ta'ala bil ghuduwi wal asal. Demikian pula dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd tempatnya pada ayat yang ke-15, ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Adapun dalam surat Al-A'raf itu setelah firman Allah Subhanahu wa taala bil ghuduwi wal asal. Setelah ayat yang ke-205, berarti ayat yang ke-206. Dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf, tempatnya itu pada ayat yang ke-206. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini sudah dua tempat. Kemudian wan-nahl, dalam surat An-Nahl, itu ayat yang ke-50. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang keempat, wa subhan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi diambil dari kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-109, wa yaziduhum khusyu'a. Al-Isra 109. Wa fi Maryam yang keempat, dalam yang kelima ya. Yang kelima dalam surat Maryam ayat yang ke-6 ayat 58. Kharru sujjada wa kharru sujjada wa bukiya. Kemudian yang ke-6, wal ula min sajadatai al hajj. Ayat sajadah yang pertama dari surat Al-Hajj. Karena dalam surat Al-Hajj ada dua tempat sujud. Yang pertama dalam ayat yang ke-18, innallaha yaf'alu ma yasha. Wasaniyah, tempat yang kedua dari surat Al-Hajj, itu ayat yang ke-77. Waf'al al-khaira la'allakum tuflihun. Kemudian yang ke-8 dalam surat Al-Furqan. Ayat yang keberapa? Yang keberapa di situ? Ada yang baca bawa kitab? Gak ada ya? Hah? Berapa? 60. Wazadahum nufura, Al-Furqan ayat 60. Sedangkan dalam kitab Fiqih Muyassar, poin yang ke-8 surat Al-Furqan ayat 73. Coba mushaf, satu mushaf. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang ke-60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zaduhum nufura. Naam, ayat yang ke-60. Baik. Ini yang ke-8 dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-60. Wan namli sajadatun naml. sujud pada surat An-Naml itu pada ayat yang keberapa? Dua puluh enam atau dua puluh lima? Baik. Ayat 25 sampai 26 ya. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Baik. Ini dalam surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Kemudian yang ke-10 kalau di sini wan-namli rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah ayat 129. Begitu dalam kitab. Hah? Ada kitabnya enggak? Hah? Nah. Tahu nih cetakannya. Cetakan Yaman. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10 As-Sajdah yang ke-10 wa alif lam mim tanzil ayat yang ke-15. Ayat yang keberapa? Wa hum la yastakbirun. Ayat yang ke-15 ya. Innama yu'minu bi ayatina alladhi idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian yang ke-11 dalam surat apa? Hamim. Yaitu surat Fussilat. Wahum la yas'amun ayat yang ke-38. Ya, 37 sampai 38. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-37 sampai 38. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lis-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kemudian yang ke-12, wan-najm fi akhiriha, dalam surat An-Najm, di akhir surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian yang ke-13 dalam surat Al-Insyiqaq. Idza sama'u syaqqat. Surat Al-Insyiqaq. Ayat yang ke-21. La yasjudun. Ini yang keberapa? Ke-14. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, ayat yang ke-21. Kemudian waqra, yaitu dalam surat Al-Alaq maksudnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi akhiriha, pada akhir surat Al-Alaq. Naam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah pada surat apa? Sad. Nah, ini dipisahkan karena surat Sad sebenarnya laisa min azaimis sujud, bukan dari surat yang didorong untuk bersujud, ya. Akan tetapi Nabi SAW sujud padanya, ya, dalam surat Sad, ya, sehingga naam, karena telah sabit dari Nabi SAW beliau sujud, maka ditetapkan adanya sujud tilawah pada surat Sad tersebut. Nah, sehingga jumlah semuanya adalah 15 tempat. Ya. 15 tempat di dalam Al-Qur'an disunnahkan untuk sujud tilawah padanya. Ya. Kalau dalam surat Sad tadi yang terakhir ayat yang ke-24. Surat Sad ayat yang ke-24. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Pada tempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, selesai. Ya. Tentang 15 tempat di dalam Al-Qur'an disunnahkan padanya untuk sujud tilawah. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa perselisihan. Kata beliau, wala khilafa yu'taddu bihi fi syai'in min mawadi'iha illa allati fi hamim. Tidak ada perselisihan yang teranggap, ya, sedikit pun atau pada salah satu dari tempat-tempat yang telah disebutkan tadi. dari 14 atau 15 ya, dari 15 tempat yang disebut-sebut yang disebutkan tadi, illal lati fi hamim, kecuali pada surat Hamim ya, itu surat apa, Fussilat. Fa innal ulama ikhtalafu fiha, para ulama dalam surat Fussilat tersebut berselisih pada ayat yang keberapa. Fa dhahaba Syafi'i wa ashabuhu ila ma dzakarna, madhhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para sahabat-sahabatnya berpendapat kepada apa yang telah kami sebutkan tadi, annaha akiba yas'amun, bahwasannya nah ayat sajadah pada surat Hamim yaitu surat Fussilat itu setelah ayat yas'amun ayat yang ke-38 dari surat Hamim Fussilat. Wa hadza madhhab Sa'id ibn al-Musayyib, dan ini madhhabnya Sa'id ibn al-Musayyib, wa Muhammad ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, wa Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah, juga pendapatnya Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, wa Sufyan al-Thawri, juga Sufyan al-Thawri, wa Abi Hanifah, wa Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, wa Ishaq ibn Rahawi, dan juga Ishaq ibn Rahawi berpendapat pada surat Hamim Fussilat itu pada ayat yang ke-38 setelah yas'amun. Wa dhahaba akharun ila annaha akiba qawlihi ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, dan sebagian para ulama berpendapat bahwasannya ayat sajadah pada surat Fussilat itu setelah firman Allah Ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, yaitu ayat yang ke-37. Jadi khilaf terjadi pada surat Hamim. Sebagian para ulama berpendapat ayat yang ke-38, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, juga pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri, Syaqiq Ibn Salamah, Muhammad bin Sirin, ya, Sa'id Ibn Al-Musayyib dan yang lainnya, dalam surat Fussilat ayat yang ke-38. Sebagian para ulama ilmu berpendapat ayat yang ke-37. In kuntum iyyahu ta'budun. Hakahu Ibnu al-Mundhir an Umar radhiyallahu an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dihikayatkan oleh Ibnu al-Mundhir pendapat ini ya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wal Hasan al-Basri, juga dari Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa ashabi Abdullah bin Mas'ud, dan juga para muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma ya, radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ibrahim An-Nakhai, juga ini pendapatnya Ibrahim An-Nakhai, wa Abi Saleh, juga pendapatnya Abu Saleh, wa Talhah Ibn Musarrif, juga pendapatnya Talhah bin Musarrif, wa Zubaid Ibn Al-Harith, juga pendapatnya Zubaid Ibn Al-Harith, wa Malik Ibn Anas, Imam Malik berpendapat dengan pendapat ini, wa Al-Lais Ibn Sa'ad, juga Al-Imam Al-Lais Ibn Sa'ad, Wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, dan ini salah satu pendapat sebagian pengikut Syafi'i rahimahullahu taala. Hakahul Baghawi fi Tahdzib. Pendapat-pendapat ini dihikayatkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab At-Tahdzib. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya At-Tahdzib. Khilaf terjadi pada surat Fussilat. Itu tempatnya ayat yang keberapa? Sebagian berpendapat ayat 37, sebagian berpendapat ayat 38. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dipilih ayat yang ke-38. Wa hum la yas'amun. Sedangkan pendapat yang lain, dipilih ayat yang ke-37, in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian wa amma qawlu Abil Hasan Ali ibn Sa'id Al-Abdari min ashabina fi kitab al-kifayati fi ikhtilafil fuqaha. Adapun pendapatnya Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari dari Andalus, Al-Abdari ini dari Andalusia. Adapun pendapatnya Al-Abdari Abu Hasan Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari dari kalangan sahabat kami, yaitu mazhab Syafi'iyah, di dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ikhtilafil Fuqaha, indana, menurut kami, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, anna sajadatan namli hiya inda qawlihi wa ya'lamu ma tukhfuna ma wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dalam surat An-Naml itu adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ayat yang ke-25 dalam surat An-Naml. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Qala, beliau berkata, wa hadha madhhabu aktsaril fuqaha, dan ini madhab mayoritas para fuqaha. Bahwasannya dalam surat An-Naml itu ayat yang ke-25. Wa qala Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hiya inda qawlihi Rabbul Arsyil Azim. Yang benar kata beliau adalah setelah firman Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim, itu ayat yang ke-26. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Ayat yang ke-26. Fahadha alladhi naqalahu an madhhabina, an madhhabina. Dan pendapat ini yang telah dinukil oleh siapa? Oleh Al-Abdari, bahwasannya sajadah itu pada ayat yang ke-25 dalam surat An-Naml. Pendapat yang beliau nukil bahwasannya pendapat ini dinisbahkan kepada madhab kami, madhab Syafi'iyah, wa madhab aktsarul fuqaha, bahkan dinisbahkan kepada madhab mayoritas fuqaha, ya, karena Al-Abdari menyebutkan ini madhabnya mayoritas fuqaha katanya. Ayat yang ke-25 dari surat An-Naml. Pendapat ini kata Imam Nawawi ghair ma'ruf wala maqbul, tidak diketahui, enggak ma'ruf, enggak dikenal, ya, wala maqbul dan tidak diterima. Bal ghalatun zahir, bahkan kesalahan yang jelas kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi dalam madzhab Syafi'i sendiri terdapat perselisihan dalam surat An-Naml. Ya, kata Al-Imamul Abdari, ya, salah satu imam yang bermadhab Syafi'i, dia menukil bahwasanya dalam Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'iyah itu sajadah dalam surat An-Naml itu pada ayat yang ke-25. Nah, ini madhab Syafi'i kata Al-Abdari rahimahullahu taala. Dan bahkan kata beliau ini madhab mayoritas fuqaha. Kemudian dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa yang dinukil oleh Abdari bahwasanya ini dari madhab kami, madhab Syafi'i, ya, Syafi'iyah, dan yang dinisbahkan kepada madhab mayoritas fuqaha, ini ghair ma'ruf, kata beliau ini pendapat yang tidak dikenal dan tidak diterima, bahkan ini pendapat yang jelas kesalahannya. Nah, karena Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tadi dalam surat An-Naml ayat yang keberapa? Ayat yang ke ha? 26. Nah. Baik. Wa hadhihi kutubu ashabina musarrihatun bi annaha inda qaulihi ta'ala rabbul arsyil azim. Dan kitab-kitab ini, ya. Wahadihi kutubu ashabina, dan ini kitab-kitabnya para sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah. Ini kitab-kitabnya madhab Syafi'i. Semuanya menjelaskan musarrihatun bi annaha inda qaulihi ta'ala rabbul arsyil azim, bahwasannya dalam surat An-Naml itu adalah dalam firman Allah Ta'ala rabbul arsyil azim, yaitu ayat yang ke-26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu a'lam. Nah, jadi boleh menyebutkan ada dua perselisihan. Yang pertama dalam surat surat Hamim Fussilat, ya. Nah, yang kedua dalam surat An-Naml. Dalam surat Hamim Fussilat ada yang berpendapat ayat yang ke-37, ada yang berpendapat ayat yang ke-38. Nah, dan dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ayat yang ke-38, dan ini mazhabnya Syafi'i. Dalam surat An-Naml ada yang berpendapat ayat yang ke-25, ada yang berpendapat ayat yang ke-26. Kemudian di rajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala atau dipilih enam dari mazhab Syafi'iyah, ya, pendapat enam ayat yang ke-26 dari surat An-Naml. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai dari pasal yang ke-37 tentang jumlah bilangan enam ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, itu semuanya ada 15, dan juga penyebutan tempat-tempatnya tadi. Nah, tempat-tempatnya dari surat Al-A'raf sampai selesai tadi, sampai surat Al-Alaq ditambah dengan surat Sad. Dari surat Al-A'raf sampai Al-Alaq 14, ya. Kemudian ditambah surat Sad, jadi 15 tempat. Nah, baik. Yang di dalam surat ada dua sajadah hanya pada surat Al-Hajj. Nah, hanya pada surat Al-Hajj, yaitu ayat yang